Kalau nung rosak tung swarga kita niki pas mulang pas senang pengiran tung swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ngendikan di tengsi kamu ten lau asrokolaka nuru basiroti laro ayat al akhirota akroba ilaika min antar tahale min antar tahila ilaika. Lau asrokolaka nurul basiro, andekan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. Laro ayat al akhirota akroba ilaika min antar tahila nama ilaika. Lau po akhirat buk parani, saikillah ibu, us akhirat. Terus diterangkan oleh satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suhu. Apa kue saiki kuat nampo suktuwa? Apa kue saiki gak kuat misalnya nampo ridho? Umpama kue wis yakin yang paling penting ridho Allah, yang paling gak menghindari suktuwa. Itu rasa ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah. Juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena suktuwa. Apa ngenteni suktuwa? Dan itu saya nikmati betul, kalau tiap detik itu hubungan kula pengenannya, termasuk hubungan saat kula jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak madun kan, wah gue sebaiknya ini serawali, serah kena idinut, misalnya Mustafa, iya kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai-markai ini, ngomong tak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat tuh. Kau nganggep madun mesti ini makhluk pengiran tenang. Jadi kita pusat sana, kau pengiran, omongannya pen. Pak, lah kok pintu? Sing biasa rap penting, pintu tetap orang pen. Paham ya? Kalau ini ulama paling biasa-biasa mohon. Masalah tauhid pulau nempak. Ini GR pulau, bagi ikut senang wiridan, saya cek PD pulau, setelah kelas men. Oh, ini kakian kulo, tak wiridan, tapi pengira ini bukan kula kulo. Tapi mulai ngaji ini, kemarin ini, si kulo ini buah, Pak. Nak wiridan kulo ini apa? Buah. Langsung ya, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah apa? Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirrabbilalamin, fa'idha qoral abdu alhamdulillahirrabbilalamin, qola hamidani aknas. Kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi, yang gak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat. Bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali, orang ulama kecuali wali. Ger ulama apa ora wali ku serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas. Ini alhamdulillah yang ini mertuanya apa? Lho, ini pengirahan yang tidak ada mertuanya. Alhamdulillah hukum pakem. Raisa buat kontrak, no, kompensasi apapun. Faham ya? Yang senengnya yang ini ada yang hormat. Susah ada yang ngeledek. Salah apa kita jadi orang Islam? Jadi saya menganggap manusia pun. Soal apa yang matun dan pengirahan ngomong uang hati-hati-hati. Soal sakit itu uang banyak pengiran ngomong sakit dan itu yang hadir tiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruh falyukrim doi semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apa efek contoh di hati bermati uang sendiri. Wih, itu PKI, namun ngerti ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan mah. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin bilai walim. Gue juga loh, sini aku mulang gue, orang-orang gue mantu ini kia, mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah, bang, gitu. Wong alim, gue sudah kok. Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai aku tidak balik gue. Aku ini ulama, serah anak Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan. Ketoro Nabi-nya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayuk minu billahi wal yawmil akhir. Falyukrim jarahu. Falyukrim doi. Falyakul khairan awliya. semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar, kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur, tebar pesona biar punya daya tarik uang rarogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat. Bahkan kesaksiannya teman-teman yang disebut namanya syahidahu annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi ko imam bil kwisto. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basiro. Selaro'ay tal'asirota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lo. Sekarang juga dimulai teror-teror ini. Gue rasa bayang dong, wah gue makam dur, gak dur-dur, namanya gak, ya kudunya ngon, kudunya ini. Nanti dari Nabi, at-taqwa bahuna, wa yusiru ila sadri, salah tanah apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa bahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Saleh senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni urip. Wong itu gampang judes, kowe senengnya ngenteni ramah, selen kowe. Paham ya? Ana wong kesel. Seneng ngenteni santri loyal, wong santri udah keseran. Umat atine jembar, hormat kiai ini ora iso angkat. Wong beda politik wis grem. Kowe wis biasa. Oh, apa seneng kok repot, kakean ta. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ber ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontrak apa ber syarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kena kasar, nggak ulang kena kasar. Makanya gak lewat ngaji lagi, gak baca lagi menggawuritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah ping 1 itu buat pelatihan ya. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian geham. Pakem. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal orang rasa berjasa. Mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau lak ibun, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikei duit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikei mangan wong nggih perasaan. Tapi sak isa-isane wong nggae imanan, mergo sing dikene rupa-rupane nasi, sing nggae nasi ya Allah. Dalam bu ekstrim no wong nganti iso ngekei sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung pindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Tak koyo dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dhekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dhekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab, paham tuh? Kok lu ndelok sama dari menteri ini sama dari kenal menteri kantor satu kali ada baru artinya kalau orang itu Allah itu hadir mesti spontannya melihat Allah kami spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam ya syuril, nah selam ya syuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana iminu billahi wal yamil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana iminu billahi wal yamil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri menteri sedherek. Iku mergo Allah ngutus matur. Umum orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa dia mesti dikakno wae wong. Barang sing dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra jarane jasa. Selonang-selonang juga ada. Biro-biro bapak pengiran lah jagup apa? Lalu kalau berapa balik matur, ibadah paling gampang itu ikhlas. Kita dibodoh nih, di kiai dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang apa? Lalu mau merana ikhlas, lu rawani ngiyayu. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majib no ikhlas. Mumpa ora ana ikhlas, kula ora wani nyai. Semari nyai gampang mergo ana napa? Kula ta paling gampang no ikhlas. Kula misale kepen berjasa mbek santri. Ndadak kudu duwe dhuwit gawe no pondok kudu mulang ndadak repot. Dhufung ikhlas. Kabeh nikmat nang jenengan, jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Ndadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kalau aku pilih suarga, tidak ada ngajak no proposal sekarang yang pilih suarga. Tidak ada repot sih. Menisan kalau nyembah jenengan, kerana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kalau. Tidak ada ngibat no suarga bareng, tidak ada repot. Kalau ini dari sekarang digam. Nak ngenyek uang repot itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadun ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul adra liman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah wis jalu nyoba, kowe edan ta edan, waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak pendagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagange iso sebenarnya. Lu iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Gendut apa gendut? PKI. Jadi kita mulai. Jadi ikhlas itu gampang. Kefatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Nenggone amal sing Allah nggak dihano ning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru ngekei malah ditun. Itu apa-apa. Kowe iso apal Quran ya dikertakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kertane. Bareng Allah sing ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opo? Lha iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Ndak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita ndak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nah, ini dari Singarang Hikam. Itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa. Billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok ya kula-kula bilang kan. Tapi malah ada rana wiridan kok. Daya, udah ada. Langsung lah, awal-awal aku ada langsung. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya. Kan ada tu, berarti kue itu posisi duwe ngamal. Rival. Paham ya? Terus ada Allah nih, ini buat dia ya malam. Kok kondang gitu ngegi dia pengiran. Lah nak kesaksianmu wis ngono iki sing disebut sayyidul wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti qaimam bil qist itu mesti adil kesaksian paling adil mergo jujur kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo hadun naf kowe wis sapa kok nyekseni awak iso ngamal tapi nak nyekseni Allah sing ngertakno mesti qaimam mesti adil mesti bener mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mulanya kan Nabi nak muci la haula tak ngamek. La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunusil ars. Gudangi aras. Ora timo gudangi ngamek. Gudangi nopo? Ars. La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono ten roh nak berarti terang. Bola-bola yo dice yo rutin iki. Rutin ta. Ya mulane kan Nabi begitu muci sampe nopo? La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo nopo kalau niati bawa pulau jenengan sekanten nganggep pulau tetap ahlul Quran lah itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar khairukum man ta'alamul Quran apa nak kaji itu tugas yang suka umroh itu tugas yang nopo jadi artinya ini lho nah, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai yang suka berkau ditetir kelar. Tapi nak ambil status bagi ulama enak pas mulang, faham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama yang suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Faham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'alam wa'an apa? Terus ini kita berdoa kalian Quran menggini ibadah ini kalau mau coba surat Tuhan ini bareng nanti kita Quran ini mau coba nak sing buatan ini mau Fatihah dan itu mungkin kalau mungkin Fatihah yang satu ya. Tapi gini wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya pokoknya pas muni Alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua bahwa tetap Alhamdulillah apa? Surat Tuhan itu surat 16 terus ngendikane ulama-ulama termasuk teng riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh tapi nasib surat Tuhan sial populer ya Yasin tapi cara surat Yasin iso ngomong gimana? Populer apa? Pulau populer gue pedak wong mah mati. Cara surat Tuhan Yasin cocokan ya podo larane podo apa? Podo larane orang pede amal lo utawa dadi akidah tapi gue pedak apa? Mati. Ya pasti lah bener ya. Akhirnya pada apa? Mun gitu 16 mun bagi. Masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.